wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih melanjutkan dari bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Pada pelajaran kita Kitabut Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullahu taala, yaitu bab ini berkaitan dengan penjandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan nikmat kepada sebabnya, bukan kepada musabibnya. Ya. Nanti kita akan menyebutkan rinci beberapa bentuk penyandaran nikmat kepada sebab bukan kepada musabibnya. Ada yang dia menyandarkan nikmat kepada sebab seakan-akan sebab itu adalah fa'ilnya atau yang memberikan nikmatnya, musabibnya. Ya. Seperti kita katakan misalnya, ya kalau kita berobat ke dokter, kemudian dengan sebab itu kita sembuh, kita sandarkan kepada dokternya, bukan kepada Allahnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini nanti ada rincian hukumnya. Terkadang dia boleh, terkadang dia terkandung di situ bentuk kesyirikan. Maka hati-hati. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, qala Mujahid, ma ma'nahu huwa qawlul rajuli hadha mali waristuhu an abai. Berkata Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah, ya, beliau seorang imam, seorang mufassir dari kalangan tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Abbas, kemudian pada setiap ayatnya beliau berhenti bertanya tentang tafsir setiap ayat sampai selesai, sehingga berkata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bihi." Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau datang padamu tafsir dari Mujahid, maka cukup bagimu itu. Maka beliau berkata, yang maknanya dari ayat ini, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunahu, adalah perkataan seseorang, ini adalah hartaku, warisnuhu an abai, aku mendapatkannya sebagai warisan dari leluhurku. Baik. Nah, sekarang perkataan seseorang, ini adalah hartaku, aku dapatkan dengan hasil berdagang misalnya. Ini adalah hartaku, aku dikasih si fulan. Boleh enggak kira-kira? Nah, ini yang akan kita bahas. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu hadha mali warithtuhu an abai, zahiru hadhihi al-kalimah annahu la syai'a fiha. Zahir dari dari kalimat ini, ya, seorang mengatakan ini adalah hartaku, aku mendapatkannya sebagai warisan dari bapakku, dari leluhurku, dari kakekku. Zahirnya enggak ada masalah di situ. Ya. Zahirnya tidak masalah. Falau qala laka wahid, seandainya seseorang berkata kepadamu, min aina laka hadal bait, qulta waristuhu an abai, falaysa fihi syai'un li'annahu khabarun mahd. Kalau ada seseorang bertanya, antum ditanya misalnya, ya, wah, ini masya Allah rumah antum bagus sekali, kemudian antum bilang, iya, ini warisan dari bapak, kira-kira masalah gak? Gak masalah, ya, li'annahu khabar mahad, karena di situ adalah murni informasi, ya, tentang sebab. Kita menginformasikan sebab kita mendapatkan harta tersebut adalah dengan cara demikian. Lalu bagaimana dengan perkataan Imam Mujahid ini? Qala lakin muradu Mujahid an yudifal qailu tamallukahu lil mal ila sabab alladhi huwal irth mutanasiyan al musabbib alladhi huwallah. Ya, akan tetapi yang diinginkan oleh mujahid adalah seorang itu menyandarkan kepemilikannya terhadap harta itu kepada sebab, yaitu berupa warisan, dan dia melupakan musabibnya. Memang dia sengaja mengandarkan, dan ada bentuk mutanasiat, seakan-akan berat untuk mengucapkan, oh saya sehat misalnya itu karena Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, oh saya sehat, alhamdulillah. Apa beratnya mengucapkan alhamdulillah? Kemudian diganti, saya sehat, saya olahraga. Ya, saya sakit, saya tidak mengapa. Ya, kemana alhamdulillahnya? Ya, kemana syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini ada bentuk mutanasian, musabbib. Dia ada bentuk melupakan, mengabaikan sebabnya, bukan sekedar info saja. Nah, yang ya itu nanti kembali kepada orangnya, dia sekedar info atau sekedar memang ada bentuk unsur melupakan, ya. Yang memberikan kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saya sehat karena dokternya bagus. Iya benar, dokternya bagus itu sebab. Kalau dia mengatakan itu, ya, kemudian dia sengaja mengabaikan, melupakan bahwasanya yang menjadikan dokter itu bagus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dengan kehendak Allah dia sehat ketika berobat dengan dokter tersebut. Nah, ini yang bahaya. Ya. Tipis, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Sekedar info saja, murni info kita mengatakan, atau kita mutanasian. Ya, terkadang ya itu sudah jelas lah. Kadang orang mengatakan demikian, ya itu sudah jelas lah, kita itu dari Allah. Tapi kan sebabnya ya, iya benar. Tapi tetap kita utamakan bahwasanya yang memberikan kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu kita ingat. Ya. Jangan mengatakan misalnya tadi, ya kalau itu udah pastilah, gak usah kita sebut pun kita tahu. Ya itu kenapa gak disebut kalau tahu? Ya. Kenapa gak disebut kalau tahu? Kenapa justru dipinggirkan, dikesampingkan, dan yang dibesar-besarkan adalah sebabnya? Nah, ini hati-hati. Ya, yang seperti ini. Qala fa bi taqdirillahi azza wa jalla an'ama 'ala abaika wa malaku hadzal bait wa bi syar'illahi azza wa jalla intaqala hadzal baitu ila milkika an tariqil irth. Ya. Dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan nikmat kepada orang tuamu, leluhurmu, sehingga mereka bisa memiliki rumah ini. Dan dengan sebab syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berpindah kepemilikan rumah ini kepada dirimu dengan cara warisan tadi. Ada dua sebab, kauni dan syar'i di sini. Ya, fa kaifa tatanasal musabbib lil asbabil qadariyah was syar'iyah fatudiful amra ila milki abaika wa irsika iyahu ba'dahu. Lalu kenapa engkau justru melupakan yang menjadikan sebab, ya, dari sebab-sebab al-qadariyah, al-kauniyah, dan sebab-sebab syariah, dan justru engkau sandarkan kepada sebabnya, ya, engkau sandarkan bahwasanya ini adalah milik bapakmu, orang tuamu, ya, kemudian dengan sebab warisan ini menjadi milikmu. Ya, hati-hati. Famin huna sara hadzal qawlu naw'an min kufrin ni'mah. Ya, dari sini perkataan ini menjadi naw'an, ya, ada bentuk dari kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati ini. Ya. Amma idza kana qasdul insani mujarradal khabar kama sabaq fala syai'a fi dhalik. Akan tetapi kalau maksud seseorang itu mujarrad, hanya sekedar informasi saja, murni informasi, ya, bukan ingin menyandarkan nikmat kepada sebab dan melupakan musabibnya, itu Allah Subhanahu wa taala, fala syai'a fi dzalik, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, cuma kan masalahnya kan kalimatnya sama, ini hartaku aku dapatkan dari berdagang misalnya. Oh, aku sehat karena olahraga. Kalimatnya sama. Apa yang membedakan? Niat kita yang membedakan. Apakah kita hanya sekedar informasi atau kita ingin menonjolkan, melebihkan bahwasanya yang menjadikan kita sehat adalah kita olahraganya. Ya, kita menjaga pola hidupnya. Ya, kemudian kita melupakan bahwasannya itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Perbedaannya di niatnya. Kalimatnya sama bisa menjadi berbeda ketika niat kita berbeda. Walihada sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qila lahu yawm al-fath atanzilu fi darika ghadan. Karena itu, ya, sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, ada hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan kepada beliau pada yawm al-fath, ya, yaitu Fathu Makkah, hari pembebasan kota Makkah. Atanzilu fi darika ghadan, apakah engkau akan singgah di rumahmu besok? Beliau berasal dari Makkah. Faqala wa hal taraka lana akilun min darin aw riba. Ya. Akil Ibnu Abi Thalib, saudaranya Ali. Apakah, ya, Akil meninggalkan untuk kami, ya, rumah, dar atau riba sama maknanya rumah, bedanya Allah alam. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi ad-dur intaqalat ila Akil bil irs. Dengan sebab beliau menyebutkan bahwasanya, ya, rumah-rumah ini menjadi milik Akil dengan sebab warisan. Beliau menyebutkan sebab. Tapi sekedar khabar, bukan untuk melupakan siapa yang menjadikan sebab tersebut. Fatabayyana anna hunaka farqan baina idafatil milki ilal insan ala sabilil khabar wa baina idafatihi ila sababihi mutanasiyan al musabbib wa huwa Allahu azza wa jalla. Maka di situ ada perbedaan, ya, antara menyandarkan kepemilikan kepada manusia ala sabilil khabar, sekedar informasi, ya, dengan menyandarkannya kepada sebab mutanasiyan al-musabib, dalam keadaan dia mengabaikan dan menyampingkan, dia lupakan musabitnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini hati-hati. Ya. Alangkah indahnya kalau kita menyandarkan segala kenikmatan kita kepada Allah. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, i'tirafat, kita mengakui bahwasanya semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Ya, kita alhamdulillah bisa makan, bisa minum. Ya, diberikan penghasilan alhamdulillah cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya? Ya, daripada menyengaja. Kita katakan menyengaja. Ya. Dia kesampingkan itu, kemudian dia sandarkan kepada sebab. Sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qala Aun Ibnu Abdullah yaquluna laula fulan lam yakun kadza. Dan berkata Aun Ibnu Abdullah, Aunun huwa Aunun Ibn Abdillah Ibn Utbah Ibn Mas'ud Al-Hudali Thiqatun Abidun Mata Hawali Sanata Mi'ah wa Isrin Minal Hijrah Rahimahullah. Aun Aun Ibn Abdillah Ibn Utbah Ibn Mas'ud meninggal kira-kira tahun 120 Hijriyah. Ya, kemungkinan masih termasuk tabi'in. Enggak disebutkan di sini. Beliau berkata, mereka mengucapkan laula fulan lam yakun kada. Kalau bukan karena fulan, maka tidak akan terjadi ini. Ya. Kalau bukan karena fulan, maka tidak akan terjadi ini. Bagaimana kira-kira? Apa kita hukumi perkataan seperti ini? Lebih kelihatan kan, kalau tadi kalau kita mengatakan, oh ini apa namanya, ini mobil saya kemarin alhamdulillah dapat, kalau itu nyandarkan nikmat pada Allah. Ini mobil saya kemarin saya beli. Ya, itu khabar, artinya masih, ya kita maklumi. Tapi kalau orang berkata laula fulan lam yakun kada, laula ana, ya, kalau bukan karena aku, kalau bahasa kita, untung ada saya. Ya, gimana kira-kira? Lebih kelihatan seakan-akan dia melupakan musabbib yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa, kita kembalikan kepada syariat bagaimana rincian hukumnya. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa hadzal qaul min qa'ilihi fihi tafsil." In arada bihi al-khabar wa kana al-khabaru sidqan mutabiqan lil waqi' fa hadha la ba'sa bihi. Ya, perkataan ini dari yang mengatakannya, di situ terdapat rincian. Kalau dia hanya menginginkan sekedar khabar, informasi, dan informasinya itu benar sesuai dengan waqi', faktanya, maka tidak masalah, tidak mengapa. Ya, apa dalilnya? Dalilnya nanti kita akan sebutkan. Perkataan Rasulullah SAW tentang paman beliau Abu Talib. Beliau berkata, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Ya, kalau bukan karena aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Abu Talib itu akan berada di lapisan terbawah, keraknya api neraka sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, dan beliau abadun nas an syirk. Beliau adalah orang manusia yang paling jauh dari bentuk kesyirikan. Maka kita katakan beliau menyebut sekedar khabar, informasi. Ya. Informasi, dan informasinya benar sesuai dengan faktanya. Wa in arada biha as-sabab falidhalika thalathu halat. Kalau yang dia masukkan adalah sebab, menyandarkan sesuatu pada sebabnya, maka di situ ada tiga keadaan. Dirinci lagi. Al-ula an yakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqan. Ya. Sebabnya adalah sebab yang khafi, yang samar dan tidak ada pengaruhnya. Ya. Secara mutlak. Ya. Ka'an yakul laulal waliul fulani mahasala kada wa kada. Ya, kalau bukan karena wali fulan, ya, wali fulan yang sudah meninggal, sudah wafat, ya, lahasala mahasala kada wa kada, maka tidak akan terjadi ini dan itu. Ya. Apa coba kaitannya antara sebab dengan musababnya? Enggak ada kaitan sama sekali. Ya, dengan keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka kata Syekh di sini, fahada syirkun akbar li'annahu ya'takidu bihadal qawl anna lihadal wali tasarrufan fil qawl ma'annahu mayyit. Ya, fahuwa tasarrufun sirri khafi. Ya. Karena, maka ini adalah syirik akbar, karena dia berkeyakinan dengan perkataan ini, bahwasanya bagi wali tersebut dia memiliki tasarruf. Ya, dia bisa mengendalikan, dia bisa mengatur alam ini dalam keadaan dia mayit. Dalam keadaan dia hidup saja tidak ada, tidak bisa. Apalagi dalam keadaan dia mayit. Ya. Dan ini tasarruf sirri khafi, samar. Bagaimana orang mati bisa melakukan demikian? Hidup aja enggak bisa. Ya. Atsaniyah an yudhifahu ila sababin sahihin thabitin syar'an aw hissan fahadha jaizun bisyarti an la ya'taqida anna sababa mu'athirun binafsih wa an la yatanasal mun'im bidhalik. Dia menyambarkan pada sebab yang sahih, sebab yang benar, ya, baik secara syar'i misalnya atau secara hissi, kauni. Maka ini boleh dengan syarat dia tidak meyakini bahwasannya sebab itu, bahwasannya sebab yang memberikan pengaruh itu sendiri. Artinya itu sekedar sebab. Yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak yatanasa al-mun'im bidzalik. Dia tidak menyampingkan, melupakan yang memberikan kenikmatannya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, dalam keadaan kalau kita dengar laula fulan lakana kada lakada atau makana kada kada dan lain sebagainya. Kalau bukan karena fulan maka tidak akan terjadi yang demikian. ya, atau yang seperti itulah. Tapi kalau memang benar itu sebabnya dan dia bukan tanpa ada maksud apa-apa, maka boleh dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Ya. Ats-tsalitsah an yudhifahu ila sababin dhahir lakin lam yathbut kaunuhu sababan la syar'an wala hissan. Fa hadza naw'un min asy-syirkil asghar. Wadhalika mithru at-tiwalah wal-qala'id allati yuqal innaha tamna'ul 'ain wa ma asbaha dhalik. Dia menyandarkan kepada sebab yang zahir. Sebabnya zahir, ada sebabnya, ada wujudnya. Ya. Kalau wali fulan yang sudah meninggal tadi, sudah meninggal dia, bagaimana jadikan sebab? Tapi ini adalah sebabnya. Dia jadikan itu sebab. Contohnya apa? Jimat. Ya. Dan lain sebagainya, jarak. Ya. Dia jadikan itu sebagai sebab. Tapi kita tahu bahwasannya jimat dan lain sebagainya lam yathbut kaunuhu sababan. Dari mana itu bisa menjadi sebab? Secara syar'i bahkan terlarang, secara hissi kauni enggak juga. Apa hubungannya ya orang naruh jimat kemudian dagangannya laku? Enggak ada hubungannya. Ya. Atau atiwalah, tiwalah itu seperti pelet. Ya, dia pakai pelet kemudian orang senang sama dia. Simpati sama dia. Ya, enggak hanya dari seorang lawan jenisnya, tapi dia mendapatkan simpati dari orang lain. Kalau dia pengusaha, dia perlu ini namanya. Banyak yang pakai kayak gitu. Supaya orang simpati. Terus apa hubungannya itu? Enggak tetap dia sebagai syar'i, enggak. Ya, kalau dia belajar bagaimana komunikasi dengan baik, ya itu mungkin. Tapi ini enggak. Gara-gara satu benda dia pakai jimat kemudian wah orang akan senang. Dari mana hubungannya? Dia bukan sebab la syar'i wala kauni. Bendanya ada. Fa hadza naw'un min asy-syirkil asghar. Ini adalah salah satu bentuk dari syirik asghar. Ya. Dengan catatan apa? Ini sudah lewat di awal bab, di awal kitab tauhid. Kalau dia menjadikan itu hanya sekedar sebab saja. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwasanya jimatnya itulah ya yang mendatangkan pelanggan-pelanggan atau yang menjadikan dia mu'assir bin nafsi, yang berpengaruh dengan sendirinya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu dari syirik syirik akbar nanti dia. Ya. Baik. Yang demikian itu misru atiwalah, tiwalah itu pelet. Al-qala'id, kalung-kalung yang dikatakan digantungkan, innahu tamna'ul 'ain. Akan menghalangi, mencegah 'ain, penyakit 'ain. Dan yang semisalnya. Karena dia menjadikan sebab yang Allah tidak jadikan sebagai sebab. Ya. Kalau dia hanya sekedar menjadikan sebab, apa yang tidak Allah jadikan sebab? Kaidahnya apa? Ja'lu ma laisa sababan sababan syirkun asghar. Itu kaidahnya. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab adalah syirik asghar. Kenapa kesyirikan? Karena musyarikan fi dia musyarikan lillah fi itsbati al asbab fil hukum. Ya, dia ada kesertaan dia yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dalam menghukumi sesuatu sebagai sebab. Padahal Allah tidak menjadikannya itu sebagai sebab la syar'i wala kauni. Ini rinciannya. Ya. قال Qala wa qala Ibnu Qudaibah, Qutaibah yaquluna hadza bi syafaati alihatina. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, mengatakan hadza bi syafaati alihatina. Ini adalah dengan sebab syafaat dari ilah-ilah kami, sesembahan-sesembahan kami. Nikmat yang mereka dapatkan. Pertama, mereka sandarkan ya kepada sesuatu yang tidak sahih sebagai sebab, ya menyandarkan kepada syafaat sesembahan-sesembahan mereka, ya. Yang kedua, mereka menetapkan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala, ini kesyirikan. Ya. Ini kesyirikan. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah, apapun alasannya, apakah alasan karena ingin mendapatkan syafaat di sisi Allah? Ya. Apakah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Mereka beribadah kepada selain Allah. Dan dengan pengakuan mereka, hadza bi syafaati alihatina. Ini adalah dengan syafaat alihatina. Sesembahan-sembahan kami, berhala-berhala kami. Sudahlah kesalahan yang terbesar mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada selain Allah. Ditambah kesalahan yang kedua, yang sama-sama berbahaya, menyandarkan sebab kepada yang bukan sebabnya. Mereka mengatakan syafaat atau kenikmatan itu adalah dengan syafaat, dengan sebab syafaat. Ya, padahal tidak. Itu bukan sebab. Mereka mengumpulkan dua perkara bahaya dengan perkataan mereka ini. Ya. Asyirku bihadzihil asnam, kesyirikan. Ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan dengan berhala-berhala mereka. Yang kedua, itsbatu sababin ghairi sahih. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak sahih sebagai sebab. Ya. Allah musta'an. Naqtafi lahuna. Insyaallah kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.